السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. كريم ونعم يا أستاذ. Kita tahu Allah yang menurunkan hujan. Betul Bapak. Yang jelaskan di dalam Al-Quran, sehingga dengan hujan itu tumbuhlah berbagai macam tumbuhan untuk rezeki manusia. Tapi manakala ada pesta walimatul urus, banyak orang-orang yang memanggil pawang-pawang hujan untuk menahan atau untuk tidak hujan karena kepentingan-kepentingan manusia. Yang kami tanyakan Ustaz, bagaimana hukum orang-orang yang memanggil pawang-pawang atau dukun-dukun itu untuk tidak hujan selama mereka mengadakan pesta-pesta itu? Selanjutnya di dalam pesta itu pun ada maksiat-maksiat, karena kita tahu bahwa ada musik-musik islami atau ada diadakan penyanyi-penyanyi yang kebiasaan-kebiasaan manusia sekarang itu kalau udah pesta diadakan musik-musik keyboard yang hingar-bingar. Iya, betul. Yang kami tanyakan, satu, bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk syirik? Dan orang yang mengundang dukun itu juga terkena syirik? Iya. Bagi orang yang diundang, kalau dia tidak mendatangi pesta bagaimana? Karena menghadiri undangan manusia itu juga merupakan kewajiban. Nah, iya. Jadi itu yang kami tanyakan, Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak ya, pawang-pawang hujan itu adalah para dukun yang bekerja sama dengan para jin. Dan para jin tidak akan mampu untuk menahan hujan sama sekali. Kalau Allah berkehendak untuk hujan, akan hujan. Ya, akan tetapi para jin berusaha untuk menahan agar air hujan itu tidak menimpa tempat pernikahan itu. Tapi semua itu dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tetap saja tidak akan mampu. Karena saya punya beberapa teman ya, yang dahulu juga pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan dia ya bercerita kepada saya bahwa dahulu ya, teman saya punya kekuatan ya bisa menahan hujan. Jadi ketika hujan turun, ditahannya supaya dia tidak terkena hujan. Ya dan benar, dia tahan. Tapi qadarullah hujannya terlalu besar dan terlalu dahsyat. Akhirnya dia tak kuat, jinnya pun tak mampu. Akhirnya apa yang terjadi, dia pun tak tahan, akhirnya hujan itu bagaikan air bah menimpa dia. Yang jelas Bapak, bahwa itu pekerjaan para dukun. Dan mendatangi dukun itu sendiri sudah dosa besar. Ya, bahkan membenarkannya itu termasuk kufur. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim bersabda apa? Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia ucapkan, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bahwa orang yang mendatangi dukun saja tanpa membenarkannya, man atarafan, siapa yang mendatangi dukun ya lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bayangkan, selama 40 hari ditolak sholatnya karena kita mendatangi dukun. Maka orang-orang yang datang ke pawang-pawang hujan para dukun itu hakikatnya ia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Hakikatnya mereka telah ridho kepada para dukun itu. Lalu bagaimana dengan kita yang diundang? Apakah kita boleh menghadirinya? Ternyata di sana pun juga ada musik-musik hingar-bingar dan yang lainnya. Kalau kita kembalikan kepada hukum asal Pak, bahwa memenuhi undangan yang di situ terdapat kemaksiatan pada asalnya, kita lihat kalau kita mampu mengingkari, maka datanglah dan ingkari. Tapi kalau kita tidak mampu mengingkarinya, maka kedatangannya kita itu dikhawatirkan ya, menimbulkan beberapa efek apa mudharat. Yang pertama, kita ikut meramaikan acara yang tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, diamnya kita tidak mengingkari sendiri sudah merupakan dosa. Bahkan kalau Allah azab, ya maka keberadaan kita di situ pun akan kena semua. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Yakzu jaisunil Ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Bahwa nanti akan ada satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah, kata Rasulullah. Sehingga ketika mereka berada di sebuah tanah lapang, tiba-tiba Allah tenggelamkan dari awal sampai akhir pasukan itu semua tenggelam. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa man laysa minhu? Bagaimana akan ditenggelamkan semua dari awal sampai akhir? Sementara di antara mereka kan ada yang cuma pedagang-pedagang cuma ikut doang, dan di antara mereka juga ada yang tidak ikut, niatnya bukan ingin ikut berperang. Kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, tetap akan ditenggelamkan semuanya. Artinya kata para ulama, ya bahwa orang yang berada di situ, di tempat kemaksiatan, lalu Allah mengadab kena semuanya. Kalau ia tidak mengingkari, kalau ia diam seribu bahasa, makanya kalau kita melihat perbuatan Rasulullah SAW, ya maka kita dapati Rasulullah SAW ternyata melakukan itu. Artinya Rasulullah pergi dari suatu walimah yang ternyata di situ ada maksiat. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwa Rasulullah pernah diundang oleh salah seorang sahabat. Ketika Rasulullah masuk, mendatangi, ternyata di sana ada maksiat. Kemudian Rasulullah langsung pulang. Demikian pula pernah seorang sahabat, kalau tidak salah, saya ingat saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pernah diundang. Ternyata ketika di tempat undangan tersebut ada maksiat, beliau langsung pulang. Tidak jadi untuk datang. Kecuali kalau bapak mampu, Pak. Bapak misalnya melihat orang-orang yang biduanita yang sedang nyanyi-nyanyi itu. Bapak langsung naik ke atas, kemudian pinjam speakernya. Lalu bapak berceramah dan menasihati bahwa ini tidak benar, tidak baik. Mampukah bapak seperti itu? Kalau kita mampu, alhamdulillah. Kalau kita tidak mampu, lalu kita diam seribu bahasa, keberadaan kita di tempat itu sendiri, kalau qadarullah Allah jadikan Allah azab, maka kita akan kena. Ya maukah kita termasuk orang-orang seperti itu? Itu pada asalnya tidak demikian, Pak, ya, tidak diperbolehkan. Ya memang betul, mendatangi undangan itu perkara yang diwajibkan. Tapi ketika di sana ada kemungkaran dan kita tidak mampu untuk mengingkarinya, ternyata telah ada contoh dari Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW yang kita cintai, ternyata beliau pulang. Subhanallah, maka sunnah Rasulullah itulah yang kita berusaha untuk ikuti tentunya. Wallahu a'lam. Nah.